Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amal ba'du. Segala puji dan syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, dan semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang pandai bersyukur. Pemirsa Metro TV rahimakumullah, senang sekali saya bisa menemui Anda pada bulan suci Ramadan ini dalam kajian Tafsir Al-Misbah membahas surat An-Nisa bersama Bapak Quraish Shihab. Dan episode kali ini insyaallah kita akan membahas surat An-Nisa ayat ke-58 dan seterusnya tentang kewajiban menunaikan amanat, taat kepada pemimpin, dan kecaman kepada orang-orang yang memilih hakim yang menerima suap. Dan pada hari ini kita ditemani juga oleh ibu-ibu dari pengajian At-Taqwa Bekasi, Raudatun Nisa Condet, Istiqomah BSD City, dan Al-Khairah dari Bekasi. Terima kasih atas kehadirannya ibu-ibu dan juga bapak-bapak. Baik Pak Quraish, silahkan urayan. Kita akan bahas ayat tadi disebutkan menyangkut kewajiban menunaikan amanah. Ayatnya berbunyi innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Iya, itu ayatnya. Ayat innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menunaikan amanat kepada yang memberi kamu amanat, kepada pemiliknya. Mari kita lihat dulu yang pertama. Amanat itu apa? Kata amanat sama akarnya dengan kata iman dan amanah. Aman, iman, amanat itu berbeda tetapi kait berkait. Tidak ada amanat kalau tidak ada iman. Tidak ada amanat kalau tidak ada rasa aman. Tidak ada iman kalau tidak ada rasa aman. Rasa aman itu lahir dari keimanan. Nah, amanat adalah sesuatu yang diberikan, diserahkan kepada pihak lain karena yang menyerahkan itu iman, percaya bahwa apa yang diserahkan ini akan aman di tangan yang diserahkan. Terus ini aman, akan aman untuk dikembalikan waktu diminta. Jadi tidak mungkin orang menyerahkan amanat kalau dia anggap, oh ini bakal hilang barang saya. Tidak mungkin orang menyerahkan amanat kalau dia tidak percaya pada orang yang diberi amanat. Ini bermacam-macam, bukan hanya uang. Manusia juga bisa jadi amanat. Anak itu amanat, jabatan itu amanat. Nah, di sini Allah menyatakan innallaha, sesungguhnya Allah. Kalimat awal ini menunjukkan betapa pentingnya amanat itu. Saya mau beri ibu contoh. Itu teman Anda si A suruh kamu begini. Yang mana kira-kira lebih kuat kalau saya berkata, ayahmu menyuruh kamu begini. Yang mana yang lebih kuat itu? Ayah. Ayah. Teman kita sama-sama aja. Oh, ayahmu. Sekarang yang di sini yang dia katakan, siapa yang menyuruh itu? Allah. Jadi ini bukan soal main-main. Ini bukan sesuatu yang bisa diremehkan. Karena yang menyuruh adalah Allah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Kita lihat al-amanat itu bentuknya jamak. Berarti banyak kan? Ada amanat antara Allah dan manusia. Hai manusia, saya ciptakan kamu. Saya beri kamu amanat, taat pada saya. laksanakan sholat, itu amanat Allah kepada kita. Ada amanat antara manusia dengan manusia. Nah, itu bisa. Nah, misalnya, seorang ayah yang mengawinkan anaknya. Dia serahkan anaknya untuk menjadi pasangan seorang suami. Itu amanat atau bukan? Amanat. Jaga loh. Perempuan begitu, laki begitu. Ada amanat, ini ada uang, tolong kamu simpan. Amanat. Jabatan. Jadi banyak sekali amanat. Ada amanat yang kita lahir sudah bawa amanat itu. Sampai mati. Ada amanat yang kita terima setelah itu. Apa yang kita terima setelah itu terserah Anda. Anda bisa tolak, bisa terima. Saya beri contoh. Ini ada buku. Tolong disimpan ya, amanat buat Anda. Sekarang, kalau mau simpen, artinya Anda menerima amanat. Bisa enggak Anda tolak? Oh maaf dong, saya tidak. Ini. Bisa kan ditolak itu? Bisa ditolak. Ini ada uang, tolong sampaikan pada si A. Ini ada jabatan, kamu mau enggak menerima jabatan ini? Bisa terima, bisa tolak enggak? Bisa diterima, bisa ditolak. Oke. Nah, sebelum Anda menerima amanat itu, pikir-pikir dulu. Anda mampu atau tidak? Kalau tidak mampu, jangan terima. Bagaimana kalau Anda mengajar ini, masak-memasak, saya diminta nih mengajar masak-memasak. Kalau saya bilang, oh iya, itu berarti saya terima amanat. Oh maaf, saya tidak bisa. Jangan terima amanat kalau Anda tidak mampu. Kalau Anda sudah terima amanat, Anda harus konsekuen. Karena itu, kalau menerima amanat, harus kerja keras. Itu amanat. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ajalin. Baru lanjutannya apa? Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Dan kalau, lihat. Kalau kamu memberi putusan di antara manusia, Allah memerintahkan kamu untuk memberi putusan dengan adil. Kita garis bawahi. Kalau waktu amanat ada enggak kata kalau? Tidak ada. Karena kita otomatis sudah menerima amanat yang ini tadi. Jadi tidak ada kata kalau. Tapi untuk menghukum, memberi putusan, itu kalau. Karena ada orang yang tidak berwenang memberi putusan. Saya kira itu. Baik Pak Qorais. Pemirsa, ada dua amanat yang kita terima. Pertama yang kita bawa sejak lahir. Dan kedua yang kita terima setelah kita lahir. Kita masih akan mendengarkan kajian dari Pak Qorais, tapi setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetaplah bersama Tafsir Al-Misbah, mengenal surat An-Nisa bersama Bapak Qorais Syihab. Pemirsa, kembali dalam program Tafsir Al-Misbah, mengenal surat An-Nisa bersama Bapak Qorais Syihab. Dan kini kembali kita simak uraian dari Bapak Qorais Syihab. Baik, kita lanjutkan. Wa idza hakamtum bainan nas, kalau kamu berfungsi sebagai hakim mengambil keputusan di antara sesama manusia. Kalau tidak dituntut ini. Kalau amanat, Anda selalu harus dituntut. Kalau amanat, Anda dituntut menunaikannya terhadap siapapun yang memberi Anda amanat. Walaupun itu orang kafir. Walaupun itu musyrik. Nah, saya mau cerita sedikit, beri gambaran sedikit. Waktu Nabi memasuki kota Mekah, setelah sekian lama beliau berhijrah, beliau pergi ke Ka'bah. Di Ka'bah ketika itu masih penuh dengan berhala. Di dalam Ka'bahnya. Kunci Ka'bahnya dipegang oleh satu orang, satu keluarga. Nabi minta kunci Ka'bah itu. Mari saya mau masuk Ka'bah. Orang ini orang musyrik. Ada pamannya Nabi bernama Al-Abbas. Waktu kunci Ka'bah itu sudah diserahkan pada Nabi, Nabi naik, bersihkan, sholat. Waktu turun dari Ka'bah, tetap kan ada pintunya Ka'bah itu, ya. Turun, paman Nabi bilang, beri saja saya itu. Ini Muslim nih. Yang pegang kunci Ka'bah, musyrik. Nabi terus baca ayat ini. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ini amanatnya orang musyrik dia berikan pada saya. Saya kembalikan. Jangan pernah berkata bahwa amanat itu hanya kalau sesama Muslim. Siapapun. Karena itu, jangan berkata, jangan cepat-cepat jangan cepat-cepat berkata bahwa orang itu orang baik hanya karena lihat dia salat dan puasa. Lihat bagaimana dia terhadap amanatnya. Kata sementara ulama, boleh jadi dia memang senang salat, senang puasa, sudah terbiasa dia dengan itu. Tapi kalau diamanat, tidak. Oke. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Kalau kamu memberi putusan, jangan duga juga bahwa putusan yang dimaksud hanya putusan yang besar-besar aja. Nah, ada dua anak saling menulis. Yang ini si A menulis, si B menulis. Mereka berselisih siapa yang lebih baik tulisannya. Dibawa pada satu orang. Ini tolong nilai siapa yang lebih baik tulisannya. Amanat atau bukan itu? Itu amanat. Minta putusan. Di situ pun orang harus adil. Karena dia sudah memberi putusan bahwa ini. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Inna allaha ni'imma ya'azukum bih. Inna allaha kana sami'an basira. Sungguhnya apa yang di ajarkan oleh Allah ini, menunaikan amanat, berlaku adil, kalau memberikan putusan, itu adalah sesuatu yang sangat baik yang dinasihatkan Allah kepada kamu. Innallaha kana sami'an basira. Sungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Setelah berbicara tentang amanat ini, ada amanat antara rakyat dengan pemerintah. Ya. Kita kan serahkan amanat nih kepada pemerintah. Ada juga amanat dari pemerintah kepada rakyat. Nah, ada putusan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ada putusan yang harus dilaksanakan oleh rakyat. Karena itu lanjutan ayat ini. Kemudian berkata, ya ayyuhalladzina amanu, ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan ulil amri minkum. Kita berhenti lagi sedikit. Di sini ayat ini, berapa pihak yang diperintahkan untuk kita taati? Saya ulangi baca. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah, Allah. Wa atiur rasul, dua. Wa ulil amri minkum, tiga. Bagus, tiga. Berapa kali kata taat disebut? Atiullah wa atiur rasul, dua kali. Kenapa waktu ulil amri tidak ada kata atiu, padahal kita disuruh juga taat? Nah, dengar jawabannya. Taat kepada Allah tanpa syarat. Taat kepada Rasul tanpa syarat. Apapun yang diperintahkan harus taat. Kalau kepada ulil amri, ada syaratnya atau tidak? Ada syaratnya. Syaratnya, perintahnya tidak boleh bertentangan dengan perintah Allah dan perintah Rasul. Itu sebabnya dia tidak pakaikan ati'u. Ya kan? Kita lebih lanjut. Siapa ulul amr? Oh ini, kalau kita bicara ini panjang sekali pendapat ulama. Saya punya cenderungan untuk memahaminya begini. Uli itu jamak wali. Wali itu artinya yang berwewenang. Walinya, perempuan kalau mau kawin ada walinya. Nah, itu yang berwewenang menikahkan. Al-amr itu urusan. Jadi ulil amri adalah orang-orang yang berwewenang dalam satu urusan. Saya mau tanya sekarang. Siapa yang berwewenang mengatur lalu lintas? Ulil amr. Taati dia. Karena kalau Anda tidak taat kepada perintahnya, lampu merah Anda mau nyerobot aja, bukan cuma ditilang, tabrakan, bisa mati. Nah, itu mah wa ulil amri minkum. Kita kita akan lihat lebih jauh apa kandungan ayat ini. Baik, Pak Pemirsa. Pemirsa, kita harus wajib menunaikan amanah kepada semua manusia, bukan hanya kepada sama muslim, tapi juga kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Kita masih akan melanjutkan mendengarkan uraian dari Bapak Quraisy, tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Bersamalah, tetaplah bersama kami. Kembali dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surat An-Nisa bersama Bapak Quraisy Shihab. Dan kini mari kita simak kelanjutannya. Baik, kita lanjutkan. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah. Cerminannya sekarang ini ketaatan kepada Allah, taat kepada Al-Quran. Ya kan? Cerminannya taat kepada Rasul. Pada masa Rasul hidup, kita masih bisa mendengar beliau. Sekarang taat kepada sunnahnya. Wa ulil amri, seperti apa yang saya jelaskan tadi. Nah, bagaimana bentuknya taat kepada ulil amri? Nah, kalau baik yang dia perintahkan, kita taati. Kalau kurang baik, kita nasihati. Kita kritik, membangun. Itu namanya taat. Karena apa? Ad-dinun nasiha. Keberagamaan itu adalah ketulusan. Kita kritik, tapi secara tulus. Nasihah itu tulus. Tulus kepada Allah, tulus kepada Rasulnya, tulus kepada pemimpin, tulus kepada semua orang. Itu agama. Jadi itu ketaatan. Wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai. Nah, kalau berselisih bagaimana? Saya berkata begini, Anda berkata begitu. Saya sudah kembalikan, cari di Al-Quran, tidak ada teks. Cari di hadis, tidak ada teksnya. Bagaimana itu? Farudduhu ilallahi wa rasul. Kalau diterjemahkan, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Lah sekarang saya sudah cari di Quran, tidak ada. Di hadis, tidak ada. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, artinya, lihat nilai-nilainya. Kita saya ambil contoh. Minuman keras ada hukumnya dalam Al-Quran, ya. Narkoba, ada enggak? Tidak ada. Nah, kita lihat nilai-nilainya. Oh, itu minuman keras terlarang karena memabukkan ini. Oh, ini juga memabukkan. Rokok gimana? Nah, bisa beda pendapat lagi kan? Kita lihat nilai-nilainya. Merugikan kesehatan atau tidak? Dan sebagainya. Ya, kalau kamu berselisih, kembalikan kepada nilai-nilai yang kamu temukan dalam Al-Quran dan Sunnah. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau memang kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, pasti kamu laksanakan ini. Kalau kamu tidak beriman, itu soal lain. Zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu adalah yang baik dan lebih baik akibatnya, lebih baik cara untuk kembali kepadanya. Ayat berikutnya ini berbicara. Saya gambarkan dulu ceritanya kira-kira begini. Ada satu orang Yahudi berselisih dengan satu orang Muslim yang munafik. Karena mereka berselisih, mereka berkata, kita cari hakim yang memberi putusan. Bagus. Orang Yahudi ini berkata begini, kita pilih Muhammad, walaupun saya tidak percaya dia, tapi kita pilih dia karena saya tahu dia tidak ambil sogok, dia tidak bisa disuap. Kata orang Muslim yang munafik ini, gak usah dia, si itu aja. Ya toh, si itu aja, ada tokoh Yahudi yang lain, Ka'ab al-Ashraf, dia aja, dia bisa kita atur itu. Kalau dia bilang, kenapa dia pilih itu, dia bilang, saya bisa atur dia. Nah, maka turun ayat 60 ini, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qabli yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih. Tidakkah kamu memperhatikan, tidakkah kamu melihat orang-orang yang menyangka dirinya, orang-orang yang menyatakan dirinya bahwa mereka telah percaya kepada apa yang diturunkan kepadamu, yakni Al-Quran. Percaya juga kepada apa yang diturunkan, kitab suci yang diturunkan sebelum turunnya Al-Quran. Tetapi mereka itu ingin mengambil hakim At-Taghut. At-Taghut itu adalah segala sesuatu yang melampaui batas kewajaran. Yang wajar dalam memberi putusan adil. Ya, kalau sudah tidak adil, tidak wajar. Yang melakukan yang tidak wajar ini dinamai taghut. Melampaui batas. Lihat, kamu tidak perhatikan itu ada orang. Nah, ini tadi. Muslim tapi munafik. Dia ingin untuk mengambil hakim orang-orang yang melampaui batas. Yakni mereka itu yang mau memutuskan suatu perkara tidak secara adil karena diberi suap. Ini ayat kita bicara. Rupanya penyakit ini dari dulu ada ya. Waqad umiru ayyakfuru bi. Padahal mereka sudah dilarang secara tegas. Jangan mengikuti cara itu. Ingkari itu. Tolak hal yang semacam itu. Wa yuridu syaitan ayyudillahum dalalan ba'ida. Sebenarnya setan juga mau untuk menyesatkan mereka kesesatan yang jauh. Apa maknanya? Orang yang melampaui batas keadilan sebenarnya itu dipengaruhi oleh setan. Setan yang mengajak dia sehingga sesat jalannya. Itu yang dimaksud wa yuridu syaitan ayyudhillahum dalalan ba'ida, menyesatkan mereka, dan kesesatannya itu kesesatan yang jauh. Saya mau beri contoh ini, kesesatan yang jauh. Saya jalan di suatu tempat, tiba-tiba saya belok kanan atau saya belok kiri, mestinya saya belok ke kanan. Baru beberapa langkah saya sadar, oh saya salah. Itu namanya sesat yang dekat atau sesat yang jauh? Itu masih dekat kan. Oke, ini ada satu orang jalan ke kiri, ke kanan, ke kiri, kanan, kiri, kanan, udah sampai di ujung. Loh, waduh, sudah sekian kilometer kita mestinya di sana. Itu namanya sesat yang jauh. Nah, setan itu mau menjadikan orang ini sesatnya sesat yang jauh. Karena kalau sesat dekat, dia masih bisa segera untuk kembali. Mau. Nah, karena itu, ada yang dinamai oleh Al-Quran langkah-langkah setan. Dia itu melangkahnya hanya satu langkah dulu. Begitu Anda melangkah satu langkah, dia melangkah lagi. Sampai akhirnya Anda terjerumus, sampai akhirnya yang dia sesatkan ini jadi setan seperti dia. Baik. Baik, Pak Kuras, kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa, taat kepada Allah dan taat kepada Al-Quran. Taat kepada Rasulullah, taat kepada sunnahnya. Dan taat kepada ulil amri adalah ada kritik membangun dengan tulus. Kita masih akan bertemu lagi, akan memberikan kesempatan kepada para jemaah kita untuk bertanya, tapi setelah pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami. Alhamdulillah, masih dalam kajian Tafsir Al-Misbah, membahas surat An-Nisa bersama Bapak Quraish Shihab. Dan sekarang kita akan menyimak pertanyaan-pertanyaan dari para jemaah. Silakan Ibu, kalau ada yang bertanya Bapak. Silakan Ibu. Bapak Quraish Shihab, saya ingin bertanya, bagaimana kita bersikap terhadap orang yang kita curiga dia adalah munafik tanpa terjebak rasa su'uzon? Sekarang begini, su'uzon bersangka buruk. Sangka buruk ada dua macam. Ada sangka buruk yang ada tanda-tandanya yang jelas sehingga wajar kita bersangka buruk. Ada sangka buruk yang tidak ada alasannya. Saya akan beri Ibu contoh. Datang satu orang di rumah Ibu, ketok pintu. Orangnya orang tua, tidak bawa senjata, tidak bawa ini. Ibu wajar enggak berburuk sangka ini pencuri? Satu lagi, datang satu orang begitu gede, bawa pisau, gedor rumah. Ibu wajar bersangka buruk atau tidak? Wajar. Secara umum kalau begitu, kita harus melihat tanda-tandanya. Kalau secara umum, itu ada ucapan Sayyidina Ali berkata begini, kalau masyarakat sudah bejat, lantas Anda berhati-hati sehingga bersangka buruk, maka itu bisa dibenarkan. Karena kalau tidak, Anda bisa tertipu. Tetapi kalau masyarakat itu baik, lantas Anda masih mau bersangka buruk, maka itu berarti Anda menzalimi orang. Ini rumusnya begitu. Kalau memang ada satu orang dikenal orang baik-baik, tidak ini, tidak wajar untuk bersangka buruk. Nah, itu sebabnya di dalam Al-Quran dikatakan bahwa inna ba'dazzanni ismun, sebahagian dari sangka buruk itu dosa. Dikatakan sebahagian. Nah, tapi ada sebahagian yang lain yang wajar orang. Saya kira begitu ya Bu ya. Jadi kita lihat tanda-tandanya. Baik, penanya berikutnya. Bapak, jika ada hukum di satu negara yang bertentangan dengan hukum yang ditetapkan oleh syariat Islam, mana yang bisa kita ikuti? Mana yang harus kita ikuti? Satu negara bertentangan, ini sekarang saya ingin beri contoh, silakan duduk. Saya akan beri Ibu contoh ekstrim. Kalau seorang Muslim tinggal di negara non-Muslim, ada ketetapannya yang bertentangan dengan hukum syariat, apa yang harus dia lakukan? Di luar kemampuannya, ya kan? Nah, jadi begini Bu, kita tidak diwajibkan Allah suatu tugas atau kewajiban di luar kemampuan kita. Kalau di dalam suatu negara ada suatu ketetapan yang bertentangan, maka kita bisa berusaha melalui cara-cara yang dibenarkan dan peraturan yang ada untuk ini. Kita kalau di Indonesia misalnya, kalau ada yang menilai bahwa ini bertentangan dengan syariah, kita bisa berusaha untuk itu. Walaupun saya yakin bahwa kalau di negara Pancasila ini tidak ada yang bertentangan dengan, tidak ada yang bertentangan. Nah, mungkin ada sebahagian yang belum bisa dilaksanakan, ya kan? Nah, kita berusaha untuk melaksanakannya melalui jalur-jalur yang ditetapkan oleh hukum dan perundangan. Itu. Kita melalui DPR, melalui MPR, melalui segalanya itu. Jadi saya kira begitu. Jangan lantas, oh ini bertentangan, saya mau berontak. Oh itu enggak, itu bukan jalan. Ya kan? Oke. Pemirsa, kita akan masih memberikan kesempatan kepada para audiens untuk bertanya, tapi kita harus jeda sebentar. Jadi tetaplah bersama kami karena kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Pemirsa, kembali pada program Tafsir Al-Misbah membahas surat An-Nisa bersama Bapak Quraish Shihab. Dan kami masih memberikan kesempatan kepada para jemaah untuk bertanya langsung kepada Bapak Quraish. Silakan. Saya bertanya, apakah sistem demokrasi itu termasuk dalam ajaran Islam? Islam menamainya, Al-Quran menamainya syura. Syura. Dan syura itu hampir dapat dikatakan sama dengan demokrasi. Jadi kalau ditanya apakah Islam mengenal demokrasi, sangat mengenal demokrasi. Praktek-praktek yang dilakukan oleh Nabi menunjukkan bahwa beliau sangat menghormati pendapat umum. Kalau itu tidak berkaitan, kalau itu tidak berkaitan dengan akidah atau ibadah murni. Saya akan beri penjelasan lebih ini. Suatu waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam di Medina, terdengar berita bahwa akan datang pasukan kaum musyrik dari Mekah. Nabi rapat. Bagaimana nih, musuh akan datang. Kita hadapi bagaimana? Orang tua-tua berkata, kita tunggu aja di kota. Kita lebih tahu seluk-beluk kota. Nabi cenderung mengambil pendapat ini. Tapi yang muda-muda, yang ini, enggak, kita keluar. Pergi menyambut mereka di luar kota. Ini lebih banyak. Maka Nabi berkata, oke, saya ikuti kehendak kalian. Nabi masuk ke rumah beliau pakai baju besi. Pakai perisainya. Sahabat-sahabat yang lain lihat, waduh, kita ini setengah maksa Nabi ya. Udah deh, enggak usah wahai Nabi, kita di Medina aja menunggu. Kata Nabi, tidak wajar seorang Nabi apabila sudah memakai pakaian perangnya untuk mundur. Keluarlah mereka. walaupun Nabi tidak setuju sebenarnya. Keluar, apa yang terjadi? Kalah, 70 orang kaum muslimin gugur di Uhud. Kendati demikian, ayat Al-Quran turun untuk tetap melakukan musyawarah. Jadi itu demokrasi. Tapi ada batasnya, jangan lantas mau berkata, mari kita melakukan syura, kita jadikan salat subuh 3 rakaat aja. Nah, itu ibadah, tidak bisa. Tapi dalam persoalan-persoalan kemasyarakatan, demokrasi itu sangat penting. Dalam persoalan-persoalan rumah tangga, syura itu sangat penting. Walaupun, nah kita lihat, jangan lantas berkata kalau dalam rumah tangga, kita demokrasi. Saya mau beri ibu contoh. Saya, istri saya, anak saya, 5. Kita ingin memutuskan sesuatu. Saya dan istri saya berkata tidak. Anak saya yang 5 berkata ini begini. Siapa yang kalah nih? Saya atau anak-anak? Di rumah tangga belum tentu demokrasi semacam itu bisa diterapkan, ya kan? Ada hak prerogatif orang tua, ya. Anak-anak biasa belum mengerti kan? Nah, jadi dalam rinciannya boleh jadi ada sedikit perbedaan. Memang di setiap negara ada perbedaan itu ya. Kita di Indonesia saja pernah ada demokrasi terpimpin, demokrasi ini, demokrasi itu ya. Tetapi dasarnya syura. Saya kira demikian. Baik, menanya berikutnya. Jika ada perbedaan pendapat dalam satu persoalan yang masing-masing bersandar pada satu dalil Al-Quran atau hadis, bagaimana kita menerapkan konsep mengembalikannya kepada Allah dan Rasulnya? Baik. Untuk menjawab ini terlebih dahulu kita mau lihat satu persoalan. Yang mana lebih baik? Memberi hidangan hanya satu macam atau bermacam-macam? Nah, kalau saya punya tamu, saya kasih dia satu macam minuman saja, atau saya kasih dia bermacam-macam biar dia pilih? Bagaimana? Bermacam-macam. Semakin kaya orang, semakin pemurah orang, semakin banyak alternatif yang diberikan. Nah, Al-Quran itu hidangan Tuhan. Al-Quran ma'dubatullah. Nah, karena itu, teks Al-Quran bisa mengandung banyak pengertian. Dalam salah satu episode, kemarin atau kemarin dulu, kita ada berbicara, apa yang dinamai tangan? Bisa ini, sampai pergelangan, sampai siku. Itu orang bisa beda pendapat. Apa yang dinamai kepala? Kalau kita berwudu, disuruh membasuh kepala. Apa semuanya? Rambut itu kepala atau tidak? Nah, coba lihat. Sehingga timbul perbedaan pendapat dalam penafsirannya. Jadi, kalau semua merujuk kepada Al-Quran, dan teks Al-Quran itu bisa menampung pendapat tersebut, maka kita pilih apa yang paling menenangkan hati kita, dan kalau orang lain mau memilih yang lain, silakan. Saya kembali kepada contoh saya. Kalau tuan rumah menyodorkan kopi, teh, air putih, air jeruk, salahkah yang memilih air jeruk? Salahkah yang memilih kopi? Nah, beda kok, kenapa tidak salah? Karena memang itu disiapkan oleh tuan rumah. Allah memang menyiapkan dalam Al-Quran sekian banyak kemungkinan makna. Maka itu tidak perlu kita ini. Terus ada lagi satu rumus yang lain. Kalau perbedaan-perbedaan ini bisa menimbulkan perpecahan, maka disitulah peranan pemerintah. Itulah atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kalau perbedaan-perbedaan itu mengarah kepada sesuatu yang tidak merupakan kemaslahatan, di situ pemerintah menentukan ini begini, ini begini, dan ketika itu semua harus taat kepada pemerintah. Jangan lagi berkata, oh saya punya pendapat seperti ini. Nah, itu nanti ada di dalam salah satu hadis, dikatakan alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'a fima ahabba wa kariha. Seorang muslim harus patuh selama kepada pemerintah, kepada ulil amr. Saya mau kembali lagi kepada lampu lalu lintas nih. Harus patuh, Anda suka atau tidak suka. Karena kalau tidak, kacau. Islam, Al-Quran datang untuk mempersatukan orang. Saya kira itu. Baik, Pak Kuris. Bagaimana dengan kalau Lebaran yang pada hari yang berbeda? Nah, kita pernah mengalami juga ya, Pak Kuris? Oh iya, itu di mana-mana. Ada sekarang ada pendapat-pendapat baru bahwa dimanapun bulan terlihat, maka seluruh kaum muslimin yang pada saat bulan itu terlihat masih malam, maka dia sudah harus puasa atau dia harus berlebaran. Jadi sudah tidak ada problem sebenarnya kalau orang mau menganut pendapat ini atau kalau pemerintah mau menganut pendapat itu. Ya toh, kalau di Saudi Arabia terlihat bulan, kita sudah puasa di sini. Karena lihat bulan di sana selisihnya cuma 4 jam. Kalau di Mesir selisihnya cuma 5 jam. Kita sudah bisa ini. Nah, itu kalau pemerintah mau mengambil itu. Tapi kalau tidak mau, ya itu yang menjadi repot. Baik. Mungkin kesimpulan Pak Kuras untuk apa yang dibahas? Iya, kesimpulan kita saya kira begini. Yang pertama, amanat. Yang beragam itu. Yang kedua, perlu kepatuhan kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada ulil amr, dengan jalan yang kepada ulil amr adalah apa yang diperintahkannya itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dan dalam konteks ketaatan itu perlu kritik yang tulus kalau tidak sesuai. Yang ketiga, jangan sekali-kali mencari orang atau pihak untuk memutuskan suatu perkara yang Anda ketahui bahwa dia tidak adil atau menerima suap. Saya kira itu. Baik, terima kasih banyak Pak Kuras atas penjelasannya. Ibu-ibu, bapak-bapak, terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah kita akan berjumpa kembali. Semoga apa yang disampaikan dapat menambah wawasan kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang menunaikan amanah, yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada para pemimpin, dan tidak memilih hakim yang menerima suap. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita berjumpa lagi pada episode berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatiku berharap mungkin engkau kan berubah, bisa mencintai aku seperti hatiku padamu. Hujan badai kan ku tempuh, bintang di langit kan ku raih. Bila harus ku kan merayu untuk cinta bagiku. Cintamu telah menjadi candu, cintamu telah membuatku membisu. Cintamu oh seindah lagu, membuatku tak bisa berpaling darimu. tak berlabuh, berhenti selamanya di hatimu. Takkan ku kayu menjauh, biar ku rapatkan cintaku padamu. Cintamu telah menjadi candu, cintamu telah membuatku membisu.